Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'an rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama'ana al-'amilin ar-rasikhin al-mukhlishin, para alim, para kiai, para ibu nyai, masyayikh, para sesepuh lan bini sepuh. Ingkang kula takzimi, kula suwuni pangestu lan pendonga, lan ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, yang saya hormati Bapak Camat dan seluruh pejabat Muspika Kecamatan Muncar, Bapak Kapolsek dan seluruh anggota, Bapak dan Ramil dan seluruh anggota. Pak, sampean kok nyawang penyanyi itu, Pak? Nah, aku gak direken kok. Bapak dan Ramil tak hormati malah meloroki penyanyi kok. Teman-teman remaja, teman-teman panitia yang saya cintai, yang saya banggakan, para bapak, para ibu, para sederek, hadirin, hadirat, jamaah pengajian dalam rangka hari jadi TPA, nggih. Tulisannya TPA. Berarti ya tempat pembuangan anak. Taman Pendidikan Al-Qur'an Peki Sunan Kalijaga yang ke-8. Sedaya yang sing rawuh muga-muga tansah binaringan rahmat barokah sohridanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak kepala desa, sedaya perangkat, ugi tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya. Sedaya pengurus TPQ Sunan Kalijaga, kepala TPQ Sunan Kalijaga, majelis asatid, asatidah nek cara Banyuwangi ya. Para guru ingkang insyaallah sedaya saged digugu lan saged ditiru. Sekedar mengingatkan kanca-kanca guru, Anda semua adalah panutan dari para santri, Anda semua adalah panutan dari para murid. Apa yang dilakukan oleh guru akan dicontoh oleh murid-muridnya. Ucapan, perbuatan, tingkah laku dan segala perilaku dari para guru akan menurun kepada murid-muridnya. Perilaku baik dari guru menurun baik kepada murid-muridnya. Perilaku jelek dari guru menurun jelek pula kepada murid-muridnya. Maka tidak keliru kalau dulu ada pepatah mengatakan, guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Sekarang pepatah itu semakin parah, guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Artinya betapa mendidik murid zaman sekarang ini jauh lebih sulit daripada zaman dulu. Para santri TPQ Sunan Kalijaga, baik santri putra maupun santri putri yang saya cintai, anak-anak, adik-adik, maaf saya matur damel istilah santri putra dan santri putri ngoten kemawon, meskipun sebagian orang ada yang mengistilahkan santriwan dan santri Wati, yang putra disebut santriwan, yang putri disebut santri wati. Saya itu berpikir santri putri kok diwati. Diwati ku dijimah, ya meteng kabeh. Ora pati gendah. Nek kula luwih cocok santri putra dan santri putri ngoten mawon timbang santriwan santriwati. Mene lek diarani santriwan ngeten. Puan iki menurut bahasa Indonesia. Puan yang terletak di akhir kata itu salah satu artinya kan yang mempunyai. Kayak wartawan itu artinya yang mempunyai warta. Hartawan itu artinya yang mempunyai harta. Ilmuwan artinya yang mempunyai ilmu. Aneh, santriwan berarti yang mempunyai santri. Yo kiai niku santriwan. Mesti gak enak iku nek taiwan. Yang mempunyai. Makanya lek kula nggih enak santri putra dan santri putri. Semuanya kita doakan. Mudah-mudahan menjadi generasi yang sholihin dan sholihat. Amino. Amin. Telat. Diulang amin sing kompak. Oke. Kita doakan semua anak-anak kita menjadi generasi yang sholihin dan sholihat. Amin. Oh amine wong muncari ngenteni digetak dhisik. Baleni mana? Doyo muga-muga dados generasi ingkang sholihin sholihat. Pinaringan ilmu ingkang manfaat. Pinaringan kuah iman ingkang kiat. Gadai akhlakul karimah ingkang hebat. Manfaati tumraping agami keluarga lan masyarakat. Ing akhirnya saged nyelametke wong tuane keluargane masyarakate donya ngantos akhirat. Itu dalam bahasa yang ringkes, generasi yang solih. Dan saya sering mengistilahkan jadi anak yang pelopor bukan pengekor. Pengais bukan pengemis. Perintis bukan pewaris. Penggerak bukan penggertak. Punya karakter bukan yang karaten. Jadi anak yang luar biasa bukan yang biasa di luar. Anak yang beradab bukan anak yang biadab. Anak yang ahli dikir bukan yang kentir. Yang sergap maca Quran bukan yang seneng gendaan. Nggae kata-kata ngene iki angel. Mangkane yo rada larang. Kata-katane niku lho sing larang. Dan saya yakin semua orang tua menginginkan mempunyai anak yang solih, mempunyai anak yang baik meskipun orang tuanya enggak baik. Saya ulang. Sejelek-jeleknya orang tua itu enggak kepingin anaknya jelek. Tetap punya keinginan agar anaknya baik. Saya sering mencontohkan, maling itu gak pernah ada yang punya cita-cita anaknya jadi maling. Gak ono maling utang anaknya sing sik bayi, cepet gede ya nak, cepet gede, sumpen genteni bapak. Bapak iki maling sukses nak, besok apamu kudu iso ngerampok nih gak ono. Wis tau sang nakal-nakali wong wedo, WTS ya. Wadah titip senjata itu. Apa jenenge lek cara kene? Apa PSK perempuan suka kelon. Lah apa jenenge? Hah? Oh balon sing bayar oleh kelon. Nek bahasa kerennya yo I love you, mari dilapi tinggal melayu heh. Itu enggak ada yang punya cita-cita anake nakal. Enggak ono, Pak. Begengge apa lonte ku ya. Lah kok ngundang anake sing putri, ayo ndo awak musuh muga-muga luwih laris timbang ibu ngono gak ono. Gak ada. Nah, makane opo boleh mungguyu nganti koyo ngono. Anak yang soleh harapan orang tua itu mutlak diperlukan batinnya kudu tertata rapi. Mula didongakne mawon putra-putrane lan sedoyo tiyang sepuh sing hadir dan mriki masyarakat secara umum muga-muga kabeh pinaringan waras zahir batine. Waras zahir batine. Waras zahir batine. Terbebas saking sedaya penyakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan secara umum jamaah rahimakumullah, penyakit itu ada dua. Ono penyakit zahir, ono penyakit gua gak nyaut. Ono penyakit zahir, ono penyakit batin. Wonten baleni sing kompak. Wonten penyakit zahir, wonten penyakit Ada penyakit jasmani dan ada penyakit rohani. Oke. Penyakit zahir niku mboten sami kalih penyakit batin. Penyakit jasmani berbeda dengan penyakit rohani. Nek penyakit zahir utawa penyakit jasmani iku penyakit raga, penyakit awak, penyakit tubuh, penyakit badan. Contohnya kados watuk, menggo, belek, dengkek, linu, ngelu, panu, kadas, kurap, koreng, rangen, plentingen, kutilen, cantengen, bubulen, udunen, ya termasuk gudiken, cureken, bareng niku. Niku penyakit zahir, penyakit jasmani. Lah nek penyakit batin, penyakit rohani, niku penyakit hati, penyakit karakter, penyakit moral, penyakit akhlak, utawa penyakit mental. Contohnya kados takabur, ujub, sum'ah, riya, hikat, hasud, khirsun, tomah, sombong, ngangga, engke, kemenyek, melete, mekete, iri, drengki, jahil, metakil, serai, gak gelem rukun karo tonggone, seneng ngomong elek, misuh, mitnah, undat-undat, adu-adu, tumbak cucuan, omongan kene digom rono, omongan kono digom rene. Yowis kaya kulinan ibu-ibu. Niku penyakit batin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak para sedherek ingkang dipun mulyakaken. Sifate penyakit zahir mboten sami kalih sifate penyakit batin. Sifate penyakit jasmani berbeda dengan sifatnya penyakit rohani. Tolong perhatikan, niki kula ngajine rada kula cepeti soalnya waktunya kan udah malam. Nek penyakit zahir, penyakit jasmani niku sifate sing penyakiten krasa lara, wong liya mboten ngrasakno. Tangga-tanggane ora krasa, kanca-kancane mboten krasa. Masyarakat luas gak kena imbas. Sing krasa lara ya mung sing penyakiten mawon. Liyane mboten ngrasakno. Seje karo penyakit batin, penyakit rohani ku aneh. Sing penyakiten malah mboten krasa lara. Tangga-tanggane sing kemeng. Wong liya sing teng-teng, masyarakat luas sing kuyeng. Paham napa mboten? Oh, durung tak terang nopo paham. Kok dokumenter to wong mucar gitu bae. Oke. Tak kasih contoh mawon kersane gampang difahami. Penyakit zahir utawa penyakit jasmani niku sing penyakiten krasa lara, wong liya mboten ngrasakno. Contoh ana tangga sampeyan udunen mudune gawedhi yo sak terong. Delunteng. Lah udun kok nganti sak terong, udun milenium kok. Udune nang sak terong. Delunteng dawa. Eh, niki sing penyakit kena penyakit udun yo krasa lara, yo kemeng kok. Tayeng, tayeng, tayeng, cemut-cemut. Sambate ora karuan. Nyenger, nyenger. Sing udunen krasa lara. Wong liya mboten ngrasakno. Tangga-tanggane ora krasa. Kanca-kancane ya belas ora ngrasakno. Kancane tambah guyang-guyu kok. Ana sambat udun lara peringisan kok kancane karo njlogi. Moyoki, Mas, Mas, kok modele mundak dawa ngono Mas udune, Mas. Tok lek panen kabari Mas ya. Kok nang diunduh dhewe. Kabari rek. Nah, Bapak Ibu, mergo penyakit zahir niku sing penyakiten krasa lara. Mula tambanane gampang. Sing penyakiten krasa, gak betah lara, wanita mbo. Kepengin waras, berobat, gak usah diperintah iku berobat karo dhewe. Karena dia merasakan sakit. Siji karo penyakit batin, penyakit rohani, aneh. Penyakit batin niku sing penyakiten niku lho mboten krasa lara. Wong liya sing kemeng contoh ana desa sampeyan kene umpama kok ana maling. Kula takon Pak dipun jawab. Kira-kira sing ngrasakno susah niku malinge napa masyarakate? Masyarakat. Sing ngrasakno sumpek judeg niku malinge napa masyarakate? Masyarakat. Padahal niku jane sing penyakiten malinge napa masyarakate? Malinge, sing gak waras malinge napa masyarakate? Maling sing penyakiten tapi sing krasa lara wong liya masyarakat. Maling sing mboten waras, tapi sing ngrasakno sumpek judeg masyarakat. Bapak. Oh, kene iki ganteng-ganteng tapi do bisu nggih. Bapak. Bu jenengan kok nyawang niki to, Bu? Mau sing lanang nyawang penyanyi, sing wedok nyawang niki. Kok angel to tatanane tiyang mriki? Pun sak talame mawon gelis. Napa anu warunge mawon langsung dibagi mriki nggih. Kersane cepet. Nggih, matur suwun. Pokoke kiai sak Indonesia nek pengajian dikei ngombe akeh nggih namung setunggal niki. Sampun, sampun. Maling niku boten waras, maling niku kena penyakit mental. Bapak, maling niku nggih umpama dene duwe barang nang dicolong wong, mesti dene gelo. Nggih napa mboten? Mantep lek muni nggih wong tau ngalami. Maling niku umpama duwe barang nang dicolong wong, mesti dene gelo. Lho ngono kok mentolo nyolong barange wong? Apa dikira uang sing barangnya dicolong iku ora gelo? Nangge lho wong dene lek duwe barang dicolong uang gelo, kok mentolo nyolong barangnya uang? Berarti iku ora waras, kena penyakit mental. Ayo baleni. Berarti ora waras, kena penyakit mental. Pun kula tanglet ibu-ibu jawabane sing banter jujur lek mboten ngoten mboten terus ning ngajine. Ibu, jenengan nek dirasani wong ngoten niku gelo napa mboten? Gelo. Ngapunten Bu, jenengan nate ngrasani wong napa mboten? Berarti yo gak waras. Nek kena penyakit mental niku. Nek mumpun jenengan nek dirasani wong gelo, lho kok mentolo ngrasani wong? Berarti ora waras, kena penyakit mental. Subhanallah. Saya mana nggih? Ibu-ibu muncar mriki lho. Ayu-ayu tapi kok do bento. Kok kena penyakit mental. Bapak, Bapak. Kula nderek pesen Bapak, ingon-ingone ditambahke Pak nggih. Mumpung dereng kasep. Mangke le mbon kadung kasep angel tambanane. Om, terlalu bengong Om. Ekonya dikurangi Om, operator. Eko bas dikurangi. Lah sing ngene. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngoten niku. Mbah apa iku mek. Oh kodhok lanang. Nek kalimatnya tiyang sepuh biyen sederhana. Lek sampeyan dijiwit wong krasa lara ya aja jiwit. Wah, mergo wong liya sing mbok jiwit niku ya krasa lara. Ngoten tiyang sian subhanallah. Nek dalil iki terima ngoten niku. Niku lek diangen-angen sing jero Bapak Ibu, sami kalih man la yarham la yurham. Jabarne niku. Sapa wonge sing ora duwe welas marang wong liya, gak bakal oleh kawelasan. Ngoten niku lek tiyang sien trima dengan kalimat nek sampeyan dijiwit wong krasa lara, ya aja jiwit wong. Diterusno ibu-ibu lek sampean dirasani wong krasa gelo, ya aja ngrasani. Ngoten, Bapak lek sampean duwe barang dicolong wong kok krasa gelo, ya aja nyolong barange. Ngoten niku terusno dhewe. Lho memang subhanallah. Wong biyen kali wong sakniki lek dibandingno, pintere pinter-pinter tiyang sakniki, nggih napa mboten? Sing banter lek semangat ngono lho. Bu. Lek jenengan semangat, kula ngajine nggih semangat. Lek jenengan loyo, kula nggih loyo. Aku kan tergantung kamu, sayang. Perekonomiane wong biyen karo wong sakniki luwih mapan wong sakniki, luwih mamer wong sakniki nggih napa mboten? Tiyang biyen sik melarat-melarat. Saestu biyen daftar haji niku mboten enten antri. Wong sik melarat-melarat pokok enten duit, daftar cling berangkat. Ngantek kuotane kurang-kurang. Sakniki saking sugih-sugihne tiyang Jawa Timur niki jenengan kok umpama daftar haji reguler. Jawa Timur, daftar tahun ini 2013, berangkatnya tahun 2026. Antri niku 13 tahun. Sugene wong biyen kali wong sakniki suge-suge tiyang sakniki ngene apa mboten? Nggih, tiyang biyen niku melarat-melarat tesian. Mangan sego putih mawon arang-arang lek mboten dina becik nggih mboten dahar sego putih. Tuku klambi anyar ya setahun sepisan pendak riyoyo. Kadang riyoyo mboten saged tumbas klambi anyar. Kepengen ketok anyar nggih diwenter ngoten mawon. Menika mantan-mantan tukang wenter. Bu, tiang sian niku tesih melarat-melarat sing badhe didahar menjing nopo ngoten niku kadang mboten wonten. Sampai kaliren dados penyakit. Mula penyakit wong biyen niku rata-rata mergo kirang mangan. Pancen gak ono sing dipangan, kaliren sampai dadi penyakit. Biyen kok ono wong lara niku dituturi kon mangan sing akeh ngono. Mangan sing akeh. Masih gak enak-enak sithik dipaksa ben cepet waras. Mangan sing akeh. Kon mangan sing akeh pancen kurang mangan. Nisa niki ana wong lara wis megap megap ambekan ing kik. Lha nuturi ora kok dikon mangan sing akeh. Mulane apa-apa aja dibadhoki kabeh. Tak onoe diuntal mulane gering kan. Ancen penyakit wong sakniki ku rata-rata mergo kakehan. Kaya mboten percaya. Bapak Ibu ngapunten, siyen ana wong lara digawa nang gone mantri disontek kalih mantri manten disontek diparingi obat. Lha mantri maringke obat niku kalih nuturi, obatnya diunjuk nggih sing rutin. Terus jenengan dahar ngeten lho sing kathah niki sae vitamin. Dahar ngeten sing kathah nggih, dahar niki sing kathah nggih, dahar niki sing kathah nggih. Ya dikon dahar sing kathah ae wong pancen kurang mangan. Sak niki ana wong lara digawa nang gone dokter, didiagnosa karo dokter, diperiksa karo dokter. Dokter meriksa gobek-gobek. Mbok, uah. Terus dikaino resep, rata. Dokter maringke resep, niku kalian nasihati, obatnya ditebus, yang biasa ngerutin. Terus ojo mangan gini gini, bahaya. Ojo mangan gini gini, kolesterol. Iki ojo dipangan nih, gak oleh, darah tinggi. Ini kau ojo dipangan, gara kena asam aurat. Terus gini, mau kata esah huruf aja lo. Gak boleh mangan ngene, gak boleh mangan ngene, gak boleh mangan ngene, beda. Niku. Hei. Pengalaman-pengalaman wong sakniki, tapi pengamalan menang wong biyen. Wong biyen mungkin ilmu ni sithik, amale sing temen. Lal ilmu illa bil amal. Ilmu ndak ada artinya tanpa diamalkan. Itu betul-betul dipegang sama orang dulu. Ora ono ilmu tanpa amal, ora ono amal tanpa ilmu. Kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni. Itu orang dulu. Tidak ada ilmu yang tidak diamalkan, tidak ada amal yang tidak didasari dengan ilmu. Memang sih. Nek sampean ngantuk nek gak takke bahasa kemenyek ora melek. Tiang sian niku, ya Allah. Pon pripun nggih? Ya ora pati pinter, amale sing temen. Wong ana wong wahing. Karepe ape muni alhamdulillahirabbil alamin ora iso ya trimo. Andulamin. Nggih. Arep ngucapke kalimat thayyibah, maca hauqalah karepe la haula wala quwwata illa billah. Mboten saged, mboten niku nggih trimo diwaca la quwata. Lolo kuwato. Tapi iku mantep tekan jero ne ati, ditirakati diri audoi. Iso dadi donga Bandung Bondowoso.